Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, dan tunduklah, pasrahlah kepada Rabb kalian. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya al-inabah termasuk jenis ibadah yang wajib untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dari ayat ini, sisi yang menunjukkan bahwasanya inabah termasuk daripada ibadah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan dengan bentuk perintah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, dengan ketaatan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan sesuatu tersebut dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah. Dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah. Ini sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasannya al-inabah termasuk daripada bentuk al-ibadah. Tayyib. Adapun definisi daripada al-inabah disebutkan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna al-inabah, definisi al-inabah. Beliau rahimahullah mengatakan, al-inabatu hiya, inabah adalah al-isra' ila mardatillah ma'ar ruju' ilaihi fi kulli waqtin wa ikhlasil amali lillah, wa ikhlas al amal lillah. Artinya beliau mengatakan al inabah adalah bersegera untuk meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah dalam setiap keadaan, dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ini pengertian dan definisi al-inabah. Bersegera, bergegas untuk menggapai dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kepasrahan, ketundukan terhadap Allah pada semua keadaan, pada semua kondisi, disertai dengan keikhlasan beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dan makna daripada al-inabah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan al-inabah ada beberapa macam. Disebutkan oleh para ulama al-inabah itu memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah inabatul qalbi. Inabatu al-qalbi, ketundukan hati, kepasrahan hati. Maksudnya adalah al-mahabbah wat-tadharru' wad-dhul. Maksudnya adalah kecintaan kepada Allah, tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis pertama dari al-inabah, ketundukan hati. Tidaklah kita mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada selain Allah itu diukur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk daripada ketundukan hati, seseorang itu pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dengan tunduk dan pasrah dia menerima dan menjalankannya sesuai dengan kemampuannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang, maka dia dengan tunduk dan pasrah meninggalkan larangan tersebut sejauh-jauhnya, tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang. Ini jenis yang pertama, inabatul qalbi, ketundukan hati. Dan inabatul qalbi ini, ketundukan hati ini, jenis yang pertama ini adalah aslun wa asas, adalah inti dan pokok daripada inabah itu sendiri. Kalau hati seseorang itu sudah tunduk kepada Allah, kalau hati seseorang itu sudah pasrah kepada Allah, maka akan muncul darinya ketundukan badan, ketundukan pikiran, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua, inabatul aqli. Inabatul al-aqli, ketundukan akal. Ketundukan akal maksudnya adalah infi'alul aqli li awamiril mahbub. Infi'alul aql li awamiril mahbub, ketundukan akal terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahihi wa taslimuhu laha, dan ketundukan akal dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkimihi iyyaha duna ghairiha, wa tahkimi iyyaha duna ghairiha, dan dia membatasi akalnya dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, bukan dengan yang lain. Ini jenis inabah yang kedua, inabatul aql, ketundukan akal. Bagaimana itu? Yaitu dia mengkontrol akalnya, mengendalikan akalnya, jangan sampai akalnya itu lancang dalam mensikapi hukum-hukum syariat. Jangan sampai akal itu melewati batasannya dalam mensikapi dan memikirkan hukum-hukum syariat. Ketika ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, seseorang yang betul-betul tunduk akalnya tidak akan berpikir panjang. Selama perintah itu sah, perintah itu sahih dalam Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, langsung dikerjakan. Tidak kemudian dipikir terlebih dahulu, apa manfaatnya, apa faedahnya, apakah perintah itu masuk akal atau tidak, diukur dengan akal, tidak. Kalau ada orang yang dia baru mau mengerjakan perintah, kalau masuk akal, yang seperti ini tidak memiliki sifat al-inabah, tidak memiliki ketundukan terhadap syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Prinsip mukmin yang sejati, ketika ada perintah dari Allah ataupun larangan, tidak kemudian diukur dengan akalnya, tapi dia mengukur dengan syariat. Selama syariat mengatakan ini perintah, laksanakan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau syariat mengatakan ini larangan, tinggalkan, ditinggalkan sejauh-jauhnya, tanpa basa-basi, tanpa kemudian memikirkan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu amran, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak pantas seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya memiliki sebuah keputusan dan hukum serta batasan, kemudian dia memiliki pilihan dari akal dan dirinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, tidak langsung dikerjakan, dipikir dulu ya, ini ada faedahnya atau tidak, ini ada manfaatnya atau tidak, menguntungkan atau tidak. Kalau tidak, tidak masuk akal, tinggalkan ya, tinggalkan. Yang seperti ini itu bukan termasuk dari prinsip orang yang beriman, bukan termasuk prinsip seseorang yang berinabah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga, inabatun nafsi. Inabatu an-nafs, ketundukan jiwa. Ketundukan jiwa. Maksudnya adalah al-inqiyad wal-inkhila' anil awa'id an-nafsaniyah wal-akhlaq ar-radhilah. Al-inqiyad wal-inkhila' anil awa'id an-nafsaniyah wal-akhlaq ar-radhilah. Maksudnya adalah ketundukan dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan jelek, akhlak-akhlak yang rendah, hawa nafsu yang terlarang. Ini maksud dari inabatun nafs, jenis yang ketiga dari al-inabah, ketundukan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa seseorang itu mengajak pemiliknya kepada kejelekan. Hawa nafsu seseorang itu pasti mengajak pemiliknya kepada kejelekan dan akhlak-akhlak yang rendah. Termasuk daripada wujud inabatun nafs, ketundukan jiwa, ketundukan hawa nafsu, dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Dia mengkontrol dan mengendalikan hawa nafsunya. Jangan sampai hawa nafsu itu melanggar batasan-batasan syariat. Jangan sampai hawa nafsu itu menggiring dia untuk meninggalkan perintah dan menerjang larangan. Dikontrol ya, agar hawa nafsu itu tunduk, pasrah terhadap hukum-hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bis syahwat." Yang namanya surga itu dibungkus dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu dibungkus dengan sesuatu yang sangat dicondongi dan disenangi oleh hawa nafsu. Seseorang yang beriman pasti dia akan lebih mengutamakan surga meskipun harus mengorbankan hawa nafsunya, dan dia akan meninggalkan neraka sejauh-jauhnya meskipun hal itu dicondongi dan disenangi oleh hawa nafsunya. Dikekang hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat, disesuaikan dengan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, beliau SAW mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu bagaikan penjara bagi orang yang beriman dan bagaikan surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Seorang yang beriman ketika di dunia harus paham apa tujuan dia hidup di dunia. Tujuannya adalah untuk ibadah, tujuannya adalah untuk menjalankan syariat, tujuannya adalah untuk tunduk dan pasrah terhadap ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian lepas liar seperti orang-orang kafir yang tidak memiliki kejelasan hidup. Pikiran mereka hanyalah menumpuk-numpuk dunia. Pikiran mereka hanya sebatas dunia. Setelah mati sudah, tidak memikirkan apa yang ada setelah kematian. Seseorang yang beriman itu memiliki sifat inabatun nafs, ketundukan jiwa. Jiwanya diatur, diarahkan kepada kebaikan, ditundukkan kepada kebaikan, dikontrol agar selalu di atas keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis-jenis al-inabah. Inabatul qalb, inabatul aql, wa inabatun nafs. Ketundukan hati, ketundukan akal, dan ketundukan jiwa. Dan perlu diingat sebagaimana yang kita nukilkan di awal, inti dari semua jenis inabah ini kembali kepada jenis yang pertama, yaitu inabatul qalb, ketundukan hati. Para ulama kita rahimahumullah, mereka mengatakan salahul batin salahul zahir. Kebaikan batin seseorang itu tanda kebaikan zahir seseorang. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah, dalam tubuh masing-masing kalian ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka akan baik semua amalan-amalan dia. Dan sebaliknya, kalau segumpal darah ini jelek, maka akan jelek pula amalan-amalan yang ada pada dirinya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Kalau hati seseorang itu sudah tunduk pasrah kepada Allah, betul-betul diarahkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul dan terlahir darinya amalan-amalan yang baik, ketaatan kepada Allah, amalan-amalan yang saleh. Akan muncul darinya inabatul aql, ketundukan akal. Akan muncul darinya inabatul nafs, ketundukan hawa nafsu, ketundukan jiwa. Namun kalau hatinya itu berpenyakit, fi qalbihi marad, hatinya berpenyakit, ada penyakitnya, ada penyimpangannya, ada kesesatannya, maka yang terlahir darinya adalah penyimpangan, yang terlahir darinya adalah kemaksiatan, yang terlahir darinya adalah pelanggaran-pelanggaran. Akalnya tidak akan tunduk terhadap syariat, bahkan akalnya akan digunakan untuk mengotak-ngatik dan merubah hukum-hukum Allah. Jiwanya, hawa nafsunya tidak akan tunduk terhadap syariat, bahkan jiwanya akan dilepas, ya, liar. Jiwanya akan terus mendorong dia, akan terus menjerumuskan dia dalam sekian banyak pelanggaran dan kemaksiatan. Wal'iyadu billah. Ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-inabah. Kemudian ibadah yang selanjutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala, dan dalil al-isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta bantuan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu al-isti'anah, meminta pertolongan. Dan di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil. Dalil dari Al-Qur'an satu ayat dan dalil dari hadis satu hadis. Adapun dalil dari ayat diambil dari surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca pada salat-salat kita, baik salat fardu atau salat yang sunnah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan dan meminta bantuan. Dalam ayat ini khanabirina azakumullah, sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya al-isti'anah, meminta bantuan, termasuk dari bentuk ibadah, sisi pendalilannya adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan isti'anah dengan ibadah secara umum. Allah mengatakan pada penggalan ayat yang pertama, iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami beribadah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan, kami meminta bantuan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan isti'anah, meminta bantuan kepada Allah, digandengkan dengan perintah untuk ibadah secara umum, menunjukkan kepada kita bahwasanya al-isti'anah naw'un min anwa'il ibadah, termasuk diantara bentuk ibadah yang disyariatkan. Bahkan para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, kalau kita memperhatikan, ayat ini menjelaskan pada penggalan yang pertama perintah untuk ibadah secara umum. Kemudian pada penggalan yang kedua, Allah secara khusus memerintahkan satu jenis dari ibadah, yaitu isti'anah. Seandainya kalau menurut susunan bahasa Arab, ya, kalau Allah mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami beribadah, sudah cukup, ya kan, mewakili semua bentuk ibadah. Tapi di sini Allah tidak berhenti pada ayat ini saja. Ada lanjutannya. Allah mengatakan setelah itu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa faedahnya Allah mengulang, ya? Kan sudah cukup Allah mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami ibadah. Lalu kenapa Allah mengulangi satu jenis dari ibadah dan hanya menyebutkan ibadah isti'anah saja, tidak yang lain? Apa faedahnya? Faedahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari kalangan para ulama ahli tafsir, faedahnya adalah li'annal ibadah muqayyadatun wa marbutatun bil isti'anah. Dikarenakan yang namanya ibadah itu tidak terlepas dari yang namanya isti'anah. Semua jenis ibadah sekecil apapun, baik ibadah yang berkaitan dengan ucapan seseorang, ibadatun qauliyah, atau ibadah yang berkaitan dengan amalan badan seseorang, ibadatun badaniyah, atau ibadah yang berkaitan dengan harta seseorang, ibadatun maliyah, atau ibadah yang berkaitan dengan prinsip dan keyakinan seseorang, ibadatun qalbiyah, semuanya tidak terlepas dari ibadah yang satu ini, yaitu al-isti'anah. Kok bisa? Kita tidak mungkin bisa ibadah kepada Allah kecuali murni bantuan dan hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bukan karena Allah, laulallah mahtadaina wala sallaina, kata para sahabat. Kalau seandainya bukan karena Allah, kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan sholat, kami tidak akan menjalankan syariat. Menunjukkan kepada kita yang namanya al-isti'anah itu merupakan pondasi utama sebuah ibadah. Karena kalau tidak ada isti'anah, tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang ada sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini khanafidin a'azakumullah adalah penggalan dari hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Kalau kita melihat kelengkapan hadis ini, di awal hadis sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari Ibn Abbas. Rasulullah SAW memanggil beliau dan mengatakan, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Pahami, cerna, yakini, amalkan. Di antara nasihat beliau alaihi salatu wassalam kepada sahabat Ibn Abbas, idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta perlindungan, meminta pertolongan dan bantuan, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini khairuddin a'azzakumullah dijadikan dalil oleh penulis rahimahullah untuk menunjukkan bahwasannya al-isti'anah termasuk dari bentuk ibadah. Dari sisi hadis ini menjelaskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap semua umatnya untuk isti'anah. Dan tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu melainkan sesuatu itu dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah. Dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta bantuan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang mengurus hambanya dan sebaik-baik zat yang menolong para hambanya. Siapa yang mampu untuk membahayakan seseorang kalau Allah yang menjadi penolongnya? Siapa yang mampu untuk memberikan madarat kepada seseorang kalau Allah yang membelanya? Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang kita meminta bantuan kepadanya. Ini dua dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya al-isti'anah termasuk daripada bentuk ibadah. Adapun definisi daripada al-isti'anah disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menjelaskan tentang definisi al-isti'anah. Beliau rahimahullah mengatakan, al-isti'anatu hiya, isti'anah adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bih fi tahsili dhalik ma'a thiqati bih fi tahsili dhalik. Artinya, beliau rahimahullah mengatakan isti'anah adalah bergantung hanya kepada Allah pada urusan mencari manfaat atau menolak bahaya. Dalam urusan mencari manfaat atau menolak bahaya, disertai dengan kepercayaan yang tinggi kepada Allah untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut. Disertai dengan kepercayaan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan dan mewujudkan keinginan tersebut. Ini definisi al-isti'anah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Dan para ulama yang lainnya juga membawakan definisi-definisi yang lain, dan definisi-definisi tersebut itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Adapun definisi yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di itu adalah definisi yang paling baik dan paling mencakup untuk pengertian al-isti'anah. Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang namanya al-isti'anah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Pada apa? Fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam urusan mencari manfaat atau menolak bahaya. Ma'a thiqati bih, tentunya ketergantungan tersebut disertai dengan kepercayaan yang kuat, rasa percaya yang tinggi kepada Allah, husnul dzan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut. Dalam urusan apapun, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan kemanfaatan atau dalam urusan menolak mara bahaya, kita diperintah dan dituntut untuk meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta bantuan, maka bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-isti'anah khalafadina azzakumullah ada beberapa macam. Al-isti'anah terbagi menjadi beberapa macam. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab tersebut membawakan beberapa jenis al-isti'anah. Beliau menyebutkan ada 5 jenis isti'anah. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Jenis pertama untuk isti'anah adalah al-isti'anatu billah. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya sebagaimana yang tadi disebutkan ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan jenis yang pertama ini kana bidana azakumullah, hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi masing-masing muslim untuk mengamalkannya dan mewujudkannya. Dan barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ini jenis yang pertama. Dan dalil untuk jenis yang pertama ini jelas disebutkan dalam ayat yang telah disebutkan oleh penulis dan disebutkan dalam hadis. Jenis yang kedua, al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiru alaihi. Al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiru alaihi. Meminta bantuan kepada makhluk pada urusan yang dimampui oleh makhluk tersebut. Minta bantuan kepada makhluk dalam urusan yang dimampui oleh makhluk tersebut. Jenis yang kedua ini kana bidana azzakumullah, hukumnya dirinci. Secara umum hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan ketentuan yang diminta pertolongan orangnya hidup, ada, mampu. Hidup, ada, mampu. Ya. Dia hidup, ada, ya ini di depan dia, enggak jauh, ya, ada di depan dia, dan dia mampu untuk menolong. Maka yang seperti ini dibolehkan secara umum. Namun di sana ada rincian, ya, ada rincian dari hukum boleh ini. Rinciannya adalah kalau dia meminta bantuan dalam urusan kebaikan, maka hukumnya menjadi disyariatkan. Hukumnya jadi disyariatkan, tidak sekedar boleh, ya, tidak sekedar boleh, tapi disyariatkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan bertawunlah kalian, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam urusan kebaikan, maka disyariatkan. Rincian yang kedua, kalau dia meminta bantuan dalam urusan kejelekan, maka dilarang. Minta bantuan dalam urusan kejelekan, maka dilarang. Haram. Tidak boleh. Dalilnya ayat yang sama, Al-Maidah ayat yang kedua, pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain dalam urusan kejelekan, dosa, permusuhan, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Tayyib. Dan apabila dia meminta bantuan dalam urusan yang boleh-boleh saja, urusan yang mubah, maka hukumnya mubah. Hukumnya boleh. Mungkin dia minta bantuan sama temannya untuk dibantu bikin rumah, tidak masalah, boleh. Atau minta bantuan temannya untuk membawakan barang-barangnya, tidak masalah, boleh. Atau yang lainnya dari urusan-urusan yang masih dalam batasan mubah, boleh. Maka di sini juga boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau ada teman kita yang meminta bantuan kepada kita dalam urusan yang boleh, maka tidak masalah bagi kita untuk membantunya. Dan kalau kita niatkan ikhlas untuk Allah, maka kita mendapatkan pahala. Jenis yang ketiga, jenis yang ketiga untuk isti'anah, al-isti'anatu bil makhluk hayyin hadir ghairi qadir. Al-isti'anatu bil makhluk hayyin qadir ghairi qadir. Meminta bantuan kepada makhluk yang hidup ada tapi tidak mampu. Hidup orangnya ada di depan dia tapi tidak mampu. Tidak mampu untuk membantu. Hukum jenis yang ketiga ini, khanafidina azzakumullah, hukumnya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, laghwun la ta'ila tahta. Hukumnya adalah sia-sia. Sia-sia. Tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Bahkan kalau kita sengaja, sengaja minta bantuan kepada seseorang yang kita tahu dia tidak mampu, ya, kita tahu dia tidak mampu, sengaja kita minta bantuan kepada dia, maka ini bisa terjatuh dalam bentuk kezoliman. Ya. Kenapa? Loh, dia tidak mampu, kita tahu dia tidak mampu, kok tetap kita minta bantuan sama dia? Ya, itu namanya zolim, mengejek dia. Secara tidak langsung dia meremehkan orang tersebut. Contohnya, ya, ada teman kita cacat fisiknya, nasallahu alaihi wasallam alafiyah, ya, mungkin tidak punya kaki, duduk di atas kursi roda. Ketika itu kita sedang angkat beras, ya, angkat beras 25 kilo berat. Terus kita minta bantuan sama teman kita tadi, akhi tolong kesini bantu saya ngangkat. Kita tahu dia kondisinya seperti itu, sengaja dia seperti itu. Apa hukumnya? Sudah enggak faedah, dosa lagi. Kenapa kok dosa? Zalim dia. Secara tidak langsung dia menghina temannya. Dia sudah tahu temannya enggak mampu, enggak bisa. Jangankan ngangkat beras, ya, ngangkat yang lebih ringan daripada itu mungkin mikir-mikir, enggak mampu dia. Tidak memiliki kelebihan fisik. Kalau dia sengaja melakukannya, dosa dia. Zalim, ya. Zalim. Barakallah. Tapi kalau dia sengaja melakukannya, ya, sengaja minta bantuan kepada dia, bukan karena dia meremehkan, tapi dia meyakini kalau temannya tadi memiliki kekuatan-kekuatan batin tertentu, ya. Oh, teman saya meskipun duduk di atas kursi roda bisa ngayang, ya, bisa terbang. Jangankan ngangkat beras, ngangkat rumah saja mungkin bisa. Dia punya keyakinan-keyakinan seperti itu, maka bisa terjatuh dalam perkara kesyirikan. Bisa terjatuh dalam perkara kesyirikan. Jenis yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaib la yaqdiruna alaihi. Yang keempat adalah meminta bantuan kepada mayat. Meminta bantuan kepada mayat. Atau meminta bantuan kepada orang yang masih hidup, tapi dalam perkara yang gaib, yang dia tidak mampu melakukannya. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang keempat ini hukumnya adalah syirkun. Syirik bahkan bisa digolongkan syirkun akbar, syirik besar. Dia datang kepada orang yang mati, minta bantuan kepada orang yang mati tersebut. Atau dia datang kepada orang yang masih hidup dia. Ada di depan dia, tapi tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya. Perkara yang gaib, yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya adalah kesyirikan. Misal dia datang kepada seseorang, hidup dia, ya, dia mengatakan, wahai saudaraku, bantu saya, ya, tolong, saya diberi anak, ya, saya diberi anak. Urusan anak itu nikmat dari Allah, mau hibah rezeki dari Allah, bukan urusan makhluk. Tapi dia meminta kepada orang tadi dalam perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka ini bisa menjerumuskan dia dalam lubang kesyirikan. Atau dia datang kepada orang yang sudah mati, orang sudah meninggal, ya, meminta bantuan kepadanya, isti'anah kepada mayat tersebut. Ini juga demikian, hukumnya adalah syirik. Jenis yang kelima, yang terakhir, al-isti'anah bil-a'mal wal ahwalil mahbubah ilallah. Al-isti'anah bil a'mal wal ahwal al mahbubah ilallah. Minta bantuan dengan menggunakan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada Allah dengan perantara amalan-amalan saleh. Dengan perantara amalan-amalan saleh. Jenis yang kelima ini disyariatkan. Disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah mengatakan, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta bantuanlah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Meminta bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ini hukumnya boleh. Kita minta bantuan kepada Allah, ya, dengan menggunakan perantara amalan-amalan sholat kita. Dalil yang lain disebutkan dalam hadis yang panjang, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin, kisah tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang terjebak dalam sebuah gua, ya. Disebutkan mereka sedang mencari kayu bakar atau semisalnya. Kemudian hujan turun, sudah mulai petang. Mereka masuk ke dalam gua, ya, untuk berteduh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menguji tiga orang ini. Ada batu yang sangat besar jatuh menutup mulut gua. Mereka tidak bisa keluar. Maka satu persatu dari kalangan mereka meminta bantuan kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan saleh yang dulu mereka kerjakan. Orang pertama menyebutkan, ya, kalau dia punya orang tua yang dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia lebih mengutamakan orang tuanya daripada anak istrinya. Wa ila akhirin. Orang yang kedua, dulu sebagai saudagar yang kaya, dia mencintai seorang wanita sepupunya. Kemudian ketika sepupunya ini butuh bantuan, kemudian dia memanfaatkan keadaan mengajak sepupunya untuk berzina. Kemudian sepupunya mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dia ingat kepada Allah dan meninggalkan tindakan zina tersebut. Dan orang yang ketiga, dia memiliki banyak pegawai. kemudian salah satu dari pegawainya pergi, gak jelas, belum mengambil upahnya. Kemudian dia menjaga upah tersebut dan mengembangkannya. Ketika pegawainya suatu saat datang, dia memberikan semua hasil dari upah tersebut kepada pegawai tersebut. Amalan-amalan soleh yang mereka sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi tindakan mereka, dan mereka selamat dari gua. Selamat dari gua. Menunjukkan beristianah dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan, itu disyariatkan dan diperbolehkan. Dan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, jelas dan tegas Allah ta'ala memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Ista'inu bisabri wassalat. Minta bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kalau engkau minta bantuan kepada Allah, sabar, ya, harus sabar. Dan yang kedua, ibadah kepada Allah. Sholat, fokus, khusyuk, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepada kalian. Dalam kelanjutan ayat, Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ini sangat berat kecuali bagi hamba-hamba Allah yang khusyuk, hamba-hamba Allah yang tunduk dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa jenis daripada al-isti'anah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun jenis ibadah yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu al-isti'adah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ilahuna nabtafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu. Barakallahu fikum.